Ladu di Malang bom, opakna di bumbulan, borayot di cangkuang leles, pinang ecot mata heroi, ayah no glemu, jeng aneka dodol garut, mangga caro bingan tantos bakal dedean kade pilih lalik rupi-rupi karajinan batik tulis telah garutan ceket kulit suka regan anyaman tina awik karajinan disamaran ayah batu hias nuka sohor tibung bulan oleh oleh garut rupi rupi katuangan sarang karajinan oleh oleh garut rupi-rupi pangirutan Garut kota inten oleh-oleh Garut rupi-rupi katuaguan sarang karajinan oleh-oleh Garut rupi-rupi pangirutan Garut kota inten. Oh,